Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 24 April 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan rekan saya Ardian Syah. Dua warga Aceh Utara tewas tersengat listrik saat pasang tenda. Dua napi rutan Lok Sukun kabur setelah panjat tembok. Bocah sekolah dasar di Aceh Barat tewas tenggelam di laut. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Leuser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua pria tewas setelah tersengat listrik saat memasang tenda teratak di rumah Ainul Mardiah, Desa Blangtring, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, Jumat malam. Kedua korban adalah Muslim, 50 tahun, warga setempat, dan Zulfahmi, 18 tahun, warga asal Luknibung, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Kapolsek Tanah Luas, Ibda Yusyah Riyandi menjelaskan, pemasangan tenda di rumah Ainul Mardiah dilakukan karena akan digelar acara sunat Rasul. Muslim dan Zulfahmi bersama sejumlah warga lainnya ikut membantu memasang tenda teratak. Ketika itu, posisi Zulfahmi berdiri di atas kerangka tenda sambil memegang besi. Sementara Muslim yang berada di bawah menyodorkan sebatang besi tenda pada Zulfahmi. Saat Zulfahmi hendak memasang batangan besi, ternyata besi itu tersangkut ke kabel listrik telanjang milik PLN, sehingga membuat Zulfahmi tersengat bersamaan dengan Muslim karena arus listrik ikut mengalir dari besi yang dipegang Muslim. Kedua korban langsung meninggal di lokasi dengan kondisi telapak tangan menghitam. Korban sempat dibawa ke puskesmas sebelum dikebumikan. Sudarlun, dua narapidana rumah tahanan Lok Sukun Aceh Utara dilaporkan kabur Sabtu subuh. Sesuai yang terekam CCTV rutan tersebut, keduanya kabur dengan memanjat tembok menggunakan sarung yang disambung hingga panjang seperti tali. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Kedua napi yang kabur adalah Suryadi, 21 tahun, asal Desa Serani, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, dan Kamal, 23 tahun, asal Desa Pahlawan, Kecamatan Manjakpahit, Aceh Tamiang. Kepala Rutan Lok Sukun, Effendi, menjelaskan, berdasarkan hasil rekaman CCTV berdurasi 7 menit dan olah tempat kejadian perkara, terlihat kedua napi penghuni kamar 7 itu keluar dari kamarnya dengan merusak terali besi pintu. Selanjutnya, mereka naik ke atas plafon blok dan merangkak sampai ke dinding rutan. Lalu dengan menggunakan beberapa lembar sarung yang sudah disambung-sambung, mereka memanjat tembok hingga bisa kabur keluar rutan. Setelah mengetahui adanya dua napi yang kabur dari rutan ini, pihaknya langsung melaporkan ke Kanwil Kemenkumham Aceh serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polres Lok Semawe untuk memburu kedua napi itu. Sudarlun Pasya, 8 tahun, bocah kelas 2 SD Negeri 5 Melabu, Aceh Barat, tewas tenggelam di laut Desa Padang Serahit, Melabu, Sabtu sore. Korban tenggelam saat mandi bersama sejumlah kawan seusianya di bibir pantai Padang Serahit. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Informasi diperoleh, bocah Pasha pergi dengan sejumlah kawan-kawannya ke laut pada Sabtu petang. Tidak lama setelah itu, mereka mandi-mandi tidak jauh dari lokasi tanggul. Namun tiba-tiba para bocah itu panik dan melaporkan Pasha tenggelam di laut. Mengetahui bahwa Pasha tenggelam, orang tuanya Ruslan yang berprofesi sebagai pedagang bergegas turun ke laut melakukan pencarian. Korban anak kedua dari Ruslan baru ditemukan mengapung jelang maghrib, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah Pasha dievakuasi ke darat, setelah itu langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan. Sudarlun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan mempelajari lebih detail dan mencari solusi terkait persoalan penggunaan BPJS bagi korban laka lantas. Gubernur menilai selama ini pelayanan BPJS mulai membaik, sehingga tidak mungkin dihapus atau diganti dengan jaminan kesehatan Aceh seperti dahulu. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ditanya tentang usulan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA Safarudin SH agar pemerintah Aceh menghapus BPJS dan menggantikannya kembali dengan sistem yang digunakan oleh JKA, Dr. Zaini Abdullah menganggap hal itu akan merugikan posisi keuangan Aceh dalam jangka panjang. Sebab, sebagian besar anggaran kesehatan Aceh ditopang oleh BPJS. Karohumas Setda Aceh Frans Delian menambahkan, pelayanan BPJS selama ini sudah sukses. Hanya saja, pelayanan untuk korban laka lantas masih belum maksimal karena untuk mendapat pengobatan gratis di rumah sakit, si korban harus mengantongi surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian. Namun, korban malah tidak melapor karena takut diproses hukum. Frans menjelaskan, untuk mendapat pengobatan gratis, korban laka lantas memang butuh pembuktian dari kepolisian dan itu berlaku nasional. Kendati demikian, pemerintah Aceh juga sedang mencari solusi lain agar korban laka lantas cepat mendapat pengobatan gratis dari rumah sakit, salah satunya dengan membentuk kanun agar persoalan laka lantas bisa diselesaikan di tingkat gampung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, PT PLN Wilayah Aceh bersama kontraktor pembangunan jembatan flyover Simpang Surabaya, PT Jaya Konstruksi, dan PT Brantas Abi Praya akan membahas kembali biaya pemindahan tiang listrik yang berada di lokasi badan jalan yang akan dibangun flyover. Kesepakatan ini diambil dalam rapat koordinasi di Kafe Dapukupi Simpang Surabaya Sabtu kemarin. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Wakil Ketua 1 DPRA, Dr. Andes Sulaiman Abda mengatakan, dirinya mengundang PLN Aceh, pihak rekanan, Kasatker Jalan, Distamben, dan Dinas Bina Marga Aceh dalam rapat koordinasi untuk mencari solusi terbaik mempercepat pemindahan tiang listrik PLN yang masih berada di jalan sekitar Simpang Surabaya yang saat ini terkena kawasan pembangunan jembatan flyovernya yang sedang berjalan. Staf Kasatker Jalan Nasional Herman mengatakan, beban pemindahan biaya tiang listrik dalam pelaksanaan proyek flyover sampai kini belum disediakan dalam APBN. Namun begitu, untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan proyek ini, yang target progresnya sudah minus 3%, perlu dicarikan solusi dengan melibatkan pihak terkait. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRK Banda Aceh, Sabri Badarudin mengatakan, DPRK siap mendukung dan memfasilitasi kebijakan yang akan diambil dalam percepatan pelaksanaan proyek jembatan flyover Simpang Surabaya. Ia meminta pihak pelaksana proyek dapat meminimalisasi dampak dari kegiatan proyek bagi masyarakat tersebut. Sudarlun, 15 kepala keluarga atau 40 jiwa warga Kede Cunda, Kecamatan Muara II, Loksmawe, tidak memiliki tempat tinggal lagi pasca rumah mereka digusur untuk proses pembangunan jalan Jumat lalu. Saat ini mereka harus tinggal di bangunan darurat di dalam gedung X Cunda Plaza. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Informasi dihimpun, pemerintah kota Loksmawe setahun lalu telah membebaskan lahan di tepi sungai Cunda untuk dibangun jalan lintas. Sesuai rencana, jalan lintas tersebut akan dimulai dibangun pada tahun ini. Sementara, di atas lahan tersebut terdapat 15 unit rumah warga miskin dan 2 kafe. Kecik Kede Cunda, Saiful Rizal mengakui kalau ke-15 kepala keluarga tersebut orang miskin. Mayoritas mereka bekerja sebagai buruh, makanya selama ini mereka membangun rumah di lahan milik pemerintah, yaitu akan dibangun jalan. Pada Jumat sore, seluruh bangunan di lahan tersebut telah digusur. Setelah digusur, mereka pun kini harus nekat tinggal di bangunan darurat dalam gedung X Cunda Plaza. Aparat desa sangat prihatin dengan kondisi ini dan berharap adanya perhatian khusus pemerintah kota Loksmawe terhadap mereka. Sudarlun, seratusan kios di pasar buah Loksmawe sampai saat ini belum digunakan dan terbengkalai. Sesuai data di Sprindakop setempat, dari 128 unit kios di pasar tersebut, hanya 20-an kios yang telah digunakan oleh penyewa. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Informasi dihimpun, pasar buah pertama dibangun tahun 2008. Karena terbengkalai, sehingga konstruksi bangunannya rusak dan asetnya banyak dijarah. Pada tahun 2014, Pemkab Loksmawe merehab total pasar tersebut. Meski telah direhab, kios tersebut tampak tutup karena tidak digunakan pedagang. Wakil Ketua Komisi B DPRK Loksmawe, Mukhlis Ashar, mengaku prihatin kondisi tersebut. Ditakutkan, bila terus dibiarkan seperti saat ini, bukan tidak mungkin kios-kios tersebut akan rusak kembali tanpa ada manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Kepala Disperindakop Loksmawe, Halimuddin, juga mengakui banyak kios yang belum digunakan walaupun sudah ada penyewanya. Namun begitu, dia berjanji pekan depan akan menyurati seluruh penyewa kios-kios tersebut agar segera ditempati sebelum diserahkan kepada penyewa lain. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 24 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudaralun, wassalam.